Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan Al-Kabiratu Al-Khamsun Adhiyatul Muslimin Wasyatmuhu, menyakiti kaum muslimin, mencela mereka. Kita sampai di hadis 327 sekarang. Di halaman 382. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sibabul muslim fusukun wa kitaluhu kufrun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sibabul muslim, mencela seorang muslim, membicarakan kehormatan, mengumbar aib, menyebutkan aib seorang muslim, fusuk, itu kefasikan. Fasik itu khurud am ta'atillah, keluar dari jalan Allah, itu fasik. Dan fasik itu asyad minal ma'asi, fasik itu lebih besar dibandingkan sekedar kemaksiatan tingkatannya. Wa qitaluhu kufrun, dan pembunuhan kepada seorang muslim itu kekufuran. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam ikhwan fi din azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang besarnya dosa mencela seorang muslim. Besarnya dosa seorang menjatuhkan kehormatan seorang muslim, fusuk, keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian membunuh seorang muslim kufrun, sebagaimana hadis yang sering kita lewati. Kufur di sini bukan berarti dia kafir, keluar dari Islam, tapi ini sebagai peringatan keras. Nah, kufur yang dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali ketika dia meyakini bolehnya untuk membunuh seorang muslim. Pembunuhan termasuk dosa besar yang dia termasuk amalan kekufuran, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Dan syahidnya dari bab ini sibabul muslim fusukun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, lafzu Muslim. Tidak akan masuk ke dalam surga, ini juga lafaz ini sering kita lewati, maksudnya tidak langsung masuk ke dalam surga, bukan termasuk golongan orang-orang yang langsung masuk ke dalam surga pertama kalinya, tapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya di dalam neraka. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa man la ya'man, orang-orang yang tidak merasa aman, jaruhu, para tetangganya tidak merasa aman dari bawa iqahu, dari gangguannya. Tetangganya tidak kerasan tinggal di situ. Dia was-was bertetangga dengannya. Ada perasaan khawatir ketika bertetangga dengannya. Karena tetangga yang memiliki akhlak yang jelek. 6. Orang-orang yang bertangga dengannya hari-hari dipenuhi dengan kekhawatiran, kecurigaan. Tidak merasa aman dari gangguannya. Mungkin sering menyakiti dan mengganggu tetangganya. Maka orang-orang yang model demikian, kata Rasulullah, yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang tetangganya enggak merasa aman, enggak merasa nyaman ketika bertetangga dengannya. Sehingga termasuk sebuah kebahagiaan bertetangga dengan tetangga yang baik. Memiliki tetangga yang baik itu termasuk kebahagiaan seseorang. Nah, dan beban berat Luqman berwasiat kepada anaknya, salah satunya dia menyebutkan hamaltu hamlan syadidan, aku telah menanggung beban yang sangat berat. Tetapi yang paling berat adalah jarusu, memiliki tetangga yang jelek, bukan jelek rupanya tapi jelek akhlaknya. Orang-orang yang tidak kerasan ketika bertetangga dengannya, orang-orang demikianlah yang kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, padahal kemarin sering kita lewati, ya, tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita percayai. Sehingga ketika terjadi pengkhianatan dari tetangga itu dosanya besar. Mencuri di 10 rumah dari orang yang jauh rumahnya itu lebih ringan dibandingkan mencuri di 1 rumah dari rumah tetangganya. Kejahatan kepada tetangga itu lebih besar dibandingkan kejahatan kepada orang lain yang bukan tetangganya. Nah, karena tetangga itu tempat kita percaya kepada mereka. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Lafadznya disebutkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Wa fi sahihain, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah dan mengulang 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ini maknanya tidak sempurna keimanannya, bukan menafikan asul iman, tapi yang dinafikan adalah kamalul iman, tidak sempurna keimanannya. Demi Allah tidak sempurna keimanannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Qila man ya Rasulullah? Para sahabat tanya, ya Rasulullah siapa itu? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ini orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, di sini sebagai tambahan dari riwayat yang di atas. Riwayat di atas disebutkan la yadkhulul jannah. Riwayat ini disebutkan tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Nah, orang-orang yang tidak aman dari gangguannya. Sehingga khan fidina azani wa azakumullah dinasihatkan oleh para ulama, ketika seorang ingin pindah ke sebuah tempat, ketika seorang ingin membeli sebuah rumah atau mengontrak rumah, aljar qobladar, aljar dilihat dulu tetangganya sebelum rumahnya. Tetangganya itu orang-orang baik, orang-orang soleh, atau sebaliknya orang-orang yang gak baik. Baru kemudian dilihat rumahnya, ini rumahnya bagus atau layak huni atau tidak. Yaitu nomor 2. Yang pertama adalah tetangganya. Nanti bertangga dengan siapa? Ketika rumahnya mewah, rumahnya bagus, dan mungkin kalau dia dapat harga sangat-sangat murah, dengan harga yang tidak umum, begitu murahnya, tapi ketika lingkungan sekitar itu bukan lingkungan yang baik, maka berbahaya kemudian dia tinggal di situ. Akan terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Makanya aljar qobladar. Jadi bukan yang penting murah, yang penting dapat rumah bagus, tapi lihat lingkungannya. Kita ingat ketika seseorang yang telah membunuh 100 jiwa, maka dalam rangka kesempurnaan taubatnya, seorang alim yang dia datangi menasihati untuk pindah meninggalkan daerahnya, karena daerah tempat tinggal dia daerah yang jelek, banyak orang jeleknya, sehingga dia terdidik dengan pendidikan kejahatan sampai membuat pembunuhan 100 orang. Itu juga tidak lepas dari lingkungan yang dia tinggal di dalamnya. Diminta untuk pindah ke sebuah daerah, di situ ada orang-orang soleh yang dia bisa beribadah dengan mereka. Karena lingkungan itu lebih berpengaruh. Aljar qobladar. Baik. Ini ikhwan fiddina azzani wa azzakumullah. Jadi ketika rumahnya mewah, rumahnya bagus, tapi tetangganya tidak bagus, kanan, kiri, depan, belakang itu bukan tetangga yang baik, maka tidak akan bahagia dia tinggal di situ. Meskipun rumahnya luar biasa megahnya. Baik. Ini bukan termasuk minas sa'adah, bahkan minas saqawah. Termasuk 6 kecelakaan, kesengsaraan. Jarusu mendapatkan tetangga yang jelek. Nah, jelek akhlaknya. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Wa fi lafdhin ala syarti sahihain. La yadkhulul janna 'abdun. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang hamba, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Semakna semuanya. Ini Thayyib akhrajahu Ahmad. Naam, dengan sanad yang sahih. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang hamba yang tetangganya khawatir, was-was tiap hari, tidak merasa aman dari gangguannya, ya. Membikin orang tidak nyaman dengan keberadaannya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lafaz hadis dengan lafaz yang demikian sering kita dengar. Rasulullah menggandengkan iman kepada Allah dengan iman dengan hari akhir. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau menjelaskan, al-jam'u bainal iman billah wal yaumil akhir, dikumpulkannya iman kepada Allah dan hari akhir. Li'annal iman billah wal asl, karena keimanan kepada Allah itu adalah pokok asal. Wal yaumil akhir fi tadhkirul bil jaza, adapun beriman dengan hari akhir itu untuk mengingatkan dengan hari pembalasan. Wal hisab, hari perhitungan. Wa anna alal insan, dan wajib bagi seorang hamba, ayasta'idda lidzalikal yaum, untuk persiapan dengan hari itu, hari akhir. Wa yakhsha al-uqubah fiha, dan khawatir mendapatkan hukuman dari akhir, sehingga sering digandengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada Allah sebagai pokok asal keimanan, dan dia beramal itu juga ketika dia beriman dengan yaumul akhir. Nanti ada yaumul akhir yang akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita, yang akan dibalas perbuatan kita. Baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti ini menunjukkan inilah hisalul mukmin. Perangainya seorang mukmin. Perangainya seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fala yu'dhi jarahu, janganlah dia menyakiti tetangganya. Janganlah dia mengganggu tetangganya. Nah, muttafaqun alaih. Gangguan kepada tetangga itu tidak ada yang kecil. Gangguan kepada tetangga semuanya besar yang tadi kita sebutkan. Nah, gangguan kepada tetangga itu bisa berupa ucapan, bisa pula berupa perbuatan kita yang mengganggu tetangganya. Nah, sehingga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Beliau menyebutkan, laisa husnul jiwar kaful adha, bukanlah bertetangga yang baik itu adalah kaful adha, menahan untuk tidak mengganggu tetangganya. Bukan itu. Kita diminta untuk bertetangga dengan baik, berbuat baik kepada tetangga, itu maksudnya bukan semata-mata kita tidak mengganggu mereka. Husnul jiwar, yang namanya bertetangga dengan baik, asabru alal adha, sabar dengan gangguan tetangganya. Sabar dengan gangguan tetangganya. Berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu mereka, dan sabar ketika tetangga itu menyakiti kita. Itulah husnul jiwar. Itulah bentuk bertetangga yang baik. Ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah, sering berulang-ulang kita sebutkan di sini. Ketika yaumian, hari-hari di setiap sholat kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan atau dianugerahi, diberikan hidayah ihdinas siratal mustaqim. Di dalam setiap rakaat kita, kita minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya para anbiya wal mursalin. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya al-maghdub wad-dhalin, orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Biasa ditafsirkan orang-orang Yahud yang mereka punya ilmu dan tidak mengamalkan, dan orang Nasoro yang mereka beramal tanpa ilmu. Itulah inti dari suratul Fatihah, doa. Jadi suratul Fatihah itu berisi doa, itu doanya, doa satu itu. Tapi dibuka dengan puji-pujian kepada Allah. Disebutkan nama-nama Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Baru kemudian inti dari doa kita minta hidayah, kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalannya para anbiya, dan kita berlindung dari jalannya al-maghdhub wadh-dhalin. Ikhwani fi din, anzani wa a'azzakumullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, tetapi anna sanana man kana qablakum, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Dan itu pasti. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencontoh, akan mengikuti perilaku orang-orang Yahudi wan Nasoro. Sehingga di kalangan kaum muslimin ada orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Sama seperti orang-orang Yahudi. Di kalangan kaum muslimin ada orang-orang yang luar biasa semangat ibadahnya, tapi tidak di atas ilmu. Seperti orang-orang Nasoro. Nah, ini sudah dinas loh, ada di kalangan muslim yang mencontoh mereka. Sampai Rasul menyebutkan, meskipun di antara mereka ada yang masuk ke lubang biawak, pasti kalian akan mengikuti mencontohnya. Maka ketika misalnya kita sudah sangat-sangat selektif dalam memilih tetangga yang baik untuk kita tinggal di situ, tapi yang namanya memang Rasul sudah menyebutkan umat ini akan ada yang mencontoh Yahudi wan Nasoro, ternyata masih ada orang-orang modelnya demikian. Orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tetangganya masya Allah luar biasa, ya. Ahli daurah, ya. Daurah kemanapun diikuti, ya. Tapi perilaku yang dia jalani tidak mencerminkan dia orang yang mempelajari ilmu, ya. Padahal mungkin kita sudah selektif untuk memilih tetangga yang baik ini, insya Allah bagus ini. Tapi ternyata ketika bertetangga sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, kemudian muncul riak-riak perselisihan dengan tetangganya. Padahal podo ngaji nih. Padahal hal pokoknya sama. Kenapa? Ya itu Rasul menyebutkan umat ini ada yang mengikuti jalannya orang Yahudi wa Nasoro. Ada yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ada yang giat ibadah tapi tanpa ilmu. Itulah modelnya di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita bertetangga dengan manusia, ya, jangan kemudian berharap tidak ada masalah sama sekali, ya. Tetangga kita itu masih manusia, bukan malaikat. Nah, tetangga semuanya salafi, ya. Semuanya rajin misalnya mendatangi majelis ilmu, tapi kok masih ada gegeran dan perselisihan. Masih ada yang kemudian tidak tegur sapa dan ucapkan salam. Ya memang sudah demikian. Nah, harus sebutkan yaitu ada yang mengikuti jalannya orang Yahudi wa Nasoro. Nah, makanya kita dituntut as-sabru alal adza. Ya, sabar. Ya, sabar ketika ada tetangga kok tidak cocok dengan kita. Padahal kita sudah selektif masya Allah. Sudah ente-entean menjual rumah, nah sampai pindah, ya. Orang menyebutkan hijrah, ternyata di tempat itu kok akhirnya kesimpulannya tiba-tiba enak sing dhisik, bertangga dengan orang-orang awam, nah, enak sing dhisik, ada timbul penyesalan. Ya. Belum tentu hati-hati ucapan enak sing dhisik itu belum tentu mutlak demikian. Nah, ada kebaikan-kebaikan ketika kita bertangga dengan orang-orang yang baik. Melihat wajahnya Ahlussunnah itu sebuah kenikmatan, ya. Sebuah kebahagiaan. Nah, pagi hari buka jendela ketemu tetangganya Ahlussunnah itu sebuah kenikmatan. Nah, kalau lingkungan bukan Ahlussunnah buka jendela ketemu pelaku kemaksiatan, nah, tidak nikmat, ya. Tapi meskipun lingkungan kita itu semuanya orang-orang demikian, kita anggap orang-orang baik, tetap yang namanya manusia pasti ada kesalahannya. Ya. Jadi, maka dibutuhkan sabar dengan gangguan tetangga. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, makanya tadi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyebutkan bertetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangganya, tapi sabar dengan gangguan tetangganya. Ya. Sabar dengan gangguan tetangganya. Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan termasuk mengganggu tetangga itu gangguan dengan suara. Ketika nyetel radio murotal banter-banter dan itu mengganggu tetangganya, setel murotal, ya. Bukan musik, murotal, bahkan mungkin pengajian, ya. Mengganggu tetangganya karena banter misalnya, ini juga termasuk mengganggu tetangganya. Jangan kemudian ini berarti ini nggak seneng ngaji, nggak senang mendengar murattal, ya tidak. Anda itu sudah tetangga yang keterlaluan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah. Qala wa fi lafdin Wa fi lafdil muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Di lafadznya Imam Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Baik. Wa anal a'mas an Abi Yahya maula Ja'dah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila ya Rasulullah inna fulana tusalli lailah wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia masya Allah sholat malam. Kalau disebutkan rajin sholat malam, jangan ditanyakan sholat fardunya. Ini sudah disebutkan sholat malam, berarti sholat fardunya luar biasa, tidak usah dipertanyakan. Kalau seorang rutin ngerjakan sholat fardu itu bukan keistimewaan, ya memang kewajiban dia. Tapi ketika dia tambahi sholat-sholat sunnah itu luar biasa. Tusallilail, ada seorang perempuan yang sholat malam. Wata subunar, siang hari puasa sunnah. Kurang apa ini? Sholat malam, puasa sunnah. Tetapi wafi lisaniya syai'un yu'ti jirana. Tapi lisannya itu menyakiti tetangganya. Hubungan dia dengan Allah luar biasa. Sholatnya, puasanya itu hubungan dia dengan Allah. Tapi hubungan dia dengan tetangganya, yu'ti jirana. Enggak bisa ngerim mulutnya. Faqala la khaira fiha hiya finnar, kata beliau. Tidak ada kebaikan padanya padahal sholat sunnah, padahal puasa sunnah. Tidak ada kebaikan. Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Gara-gara adiyatul jar. Gara-gara ganggu tetangga. Nah, ini ganggunya dengan lisannya. Jadi disebutkan fulanah karena memang ini kerjaannya perempuan. Ngomong ngerasani tonggo ini kerjaan perempuan. Nah, tapi juga sama ada laki-laki yang kerjanya sama dengan itu. Membicarakan tetangganya. Nah. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Disebutkan di situ Sahahu al-Hakim. Nah. Baik. Disebutkan dalam sebuah kitab. Jadi disebutkan ada sebuah kitab yang judulnya At-Taksir fi Huquqil Jar. Ketika seorang itu contoh-contoh gangguan kepada tetangga, contoh-contoh nyata, ya, gangguan kepada tetangga. Ya, ini luar biasa karena Rasulullah itu sering ingatkan tetangga. Sampai Aisyah berpikiran, hatta donantu, sampai aku berpikir tetangga itu nanti berhak dapat warisan kita. Karena sering Rasul wasiat tetangga. Ya. Jibril, Taib. Atau Jibril ya kan, Jibril itu sering berwasiat kepada Rasulullah untuk perhatikan tetangga. Sampai kemudian Rasulullah berpikiran mungkin tetangga itu berhak dapat warisan nantinya. Karena sering Jibril memberikan wasiat kepadanya. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Disebutkan dalam kitab ini Taksyir fi Huquqil Jar. Di antara bentuk gangguan kepada tetangga, dan kita ingatkan sekali lagi, tidak ada yang ringan mengganggu tetangga itu. Jika yang terganggu tetangganya semuanya besar, itu mungkin kecil ketika terjadi pada orang lain, tapi ketika terjadi pada tetangga itu besar. Dicontohkan di sini, di antara mengganggu tetangga, iqafus sayyarah amama babi, memarkir kendaraannya, mobilnya di depan pintu rumah tetangganya. Sehingga susah tetangganya mau keluar masuk karena ada mobilnya. Ya. Sampai-sampai tetangganya nulis dilarang parkir di depan gerbang. Ya. Karena tetangganya enggak paham, enggak ngerti. Enggak ngerti hak tetangga. Nah. Baik. Famin dzalika mudhayaqatuhu bil asyjar tawilah. Demikian pula dengan ketika memiliki pohon yang sangat tinggi yang mangklung ala manzilih, yang kemudian mangklung sampai ke rumah tetangganya. Wa tudhihi bitasaqutil awraq alaih. Tetangganya terganggu karena daun itu berjatuhan tiap hari. Tiap hari nyaponi sampah tetangganya. Bukan sampah rumahnya, sampah tetangganya. Karena pohon tetangganya mangklung ke rumahnya. Nah, ini termasuk adiyatul jar. Ya. Nah, naik panen gak dikei. Bagian resik-resik godongi. Nah, baik. Apalagi misalnya rumah dia apa rengnya itu masih dari bambu. Tangganya punya pring bambu, wit bambu yang biasanya godong itu nyelisip di apa di genteng ini bisa sering bocor rumahnya. Nah, ini termasuk adiyatul jar. Tapi sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, ada dari kalangan salaf yang bocornya itu bocor sapitan tetangganya, tapi dia sabar. Ya. Sampai tetangganya masuk Islam karenanya. Melihat kesabaran tetangganya, tetangganya non muslim. Ya. Baik. Kemudian juga tarkul miyah tatasarrab amal manzil jar, membiarkan air ngalir di depan rumahnya tetangga. Sehingga dia terganggu untuk keluar masuk ke rumahnya. Ada resapan, ada aliran air. Ya. Mungkin kalau pertama kali tetangganya tidak sadar mungkin. Ya. Tapi ketika itu berjalan berhari-hari dan dibiarkan. Ya, ngalir terus kerup di depan rumah tetangganya. Yang membuat susah dia keluar masuk ke rumahnya, terganggu dengan itu termasuk adiyatul jar. Nah. Baik. Wa min dzalika idza'ul jiran birwa'ih muntinah. Demikian pula mengganggu tetangga dengan aroma yang tidak enak, ya. Karena aliran airnya itu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, ini juga adiyatul jar. Baik. Kemudian juga disebutkan di sini khafrul abar wa tarkuha maksufah duna wad'i himayah laha. Gali sumur dibiarkan menganga terbuka dan tidak ditutupi, tidak ditandai. Ya mungkin bahaya, bisa kecemplung tetangganya, anaknya atau semisalnya, dibiarkan begitu saja. Nah, baik. Mungkin bukan gali sumur lah, mungkin gali untuk apa tempat sampah atau mungkin nyimpen apa. Baik. Kemudian juga termasuk adiyatul jar al hasad, iri hasad kepada tetangganya. Nah, ketika tetangganya mendapatkan kenikmatan, dia berangan-angan kenikmatan itu hilang dari tetangganya. Baik. Disebutkan di sini wa aktsaru ma yaqul hasad bainan nisa mutajawirat. Yang sering itu hasad itu terjadi antara perempuan yang bertangga. Ibu-ibu seringnya yang hasad. Bukan kaum bapak-bapak, ibu-ibu yang sering hasad satu sama yang lainnya. au at-tujjar, atau para pedagang yang bertangga ya, bertetangga lapaknya. Nah, ini yang sering hasad ya. Yang satunya laris, yang satunya sepi ya. Ini timbul hasad. Nah, paling iki ana apa-apane ya. Sudah pikiran negatif ya. Baik, ini paling enggak wajar ini. Ramenya ini hasad. Nah. Baik. Ikhtiqar wa sukhriyah, merendahkan dan menghinakan tetangganya. Nah, demikian pula kasful asraril jar, mengungkap aibnya tetangga. Mengungkap aibnya tetangga, bukan ditutupi ketika tetangga yang memiliki aib, tapi diumbar, diceritakan kemana-mana. Nah, bahkan al-farh, senang dengan susahnya tetangganya. Tetangganya susah, dia senang, dia gembira. Nah, ini bukan bentuk tetangga yang baik. Tanthirun nas minal jar, mengingatkan orang untuk tidak bergaul dengan tetangganya. Nah, untuk tidak bergaul dengan tetangganya. Baik. Termasuk saddul insan an hidbati min banati jarih, mengingatkan orang-orang jangan nikah dengan anaknya fulan ini. Diingatkan orang-orang. Nah, dan menjelek-jelekkan tetangganya. Baik. Kemudian juga irsalul ghanam fi masru'atil jar, melepaskan ternaknya di kebun tetangganya. Melepaskan ternaknya di kebun tetangganya yang merusak tanamannya. Nah, ini juga termasuk adhiyatul jar. Baik. Wa min dhalika al-kitaba ala jidaril jar, nyoret-nyoret temboknya tetangga. Dan yang paling nemen, kata beliau, wayah bukul amr idzakal kitabatul badi'ah atau badi'ah, ketika tulisannya itu tulisannya yang jelek-jelek ya. Bukan tulisannya modelin jelek, tapi itu tulisan jelek, bahasa-bahasa jelek ya, yang dituliskan di tembok tetangganya. Nah, apalagi tidak bisa untuk dihapus. Ya. Baik. Kemudian al-Abbas bisayaratih, usil dengan mobil tetangganya. Baik. Usil dengan mobil tetangganya. Ini juga adiyatul jar. Dan yang diingatkan, fakasirun minan nas la yurabbi auladahu ala riayati haqqil jar, dan kebanyakan orang-orang itu tidak mendidik anaknya untuk menjaga haknya tetangga, untuk menghormati tetangganya. Anaknya enggak dibilangi, anaknya enggak dididik untuk bertetangga dan tidak mengganggu tetangganya. Nah, barubbama ro'a auladahu yusyi'una lil jar, bahkan kadang terlihat dia melihat anaknya itu mengganggu tetangganya tanpa diayuhariku sakin, dia pun tidak bergerak sama sekali di jarno ya, enggak dicegah, enggak diperingatkan. Nah, ini termasuk adiyatul jar. Nah, dan juga ketika disebutkan di sini anak-anak yang taip mungkin mengetok-ngetok pintunya kemudian lari, mengganggu tetangganya. Naam. Dan yang semisalnya, ya. Dan ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dan ini masih banyak lagi surah bentuk-bentuk nam mengganggu kepada tetangga. Baik. Dan semuanya tadi diingatkan, gangguan kepada tetangga itu tidak ada yang kecil. Ya. Tidak ada yang kecil. Sehingga nah, tadi kita ingatkan kembali ucapan Al-Hasan Al-Basri, bertetangga dengan baik itu termasuk adalah sabar dengan gangguan tetangganya, sabar dari gangguan anak tetangganya. Bapaknya enggak pernah ganggu, ibunya enggak, anaknya. Rumahnya dirusak, nah, geladi tangani, nah, tanamannya dipreteli misalnya, kacanya diuret-uret, nah, bahkan mungkin pecah, anaknya, anak tetangganya. Ini juga sabar. Nah, sehingga kalau kemudian enggak sabar, marah-marah yang dimarahi anak-anak yo, enggak pantas lah. Wong tua kemudian marah-marah kepada anak-anak. Sabar ya, dengan gangguan tetangganya. Baik, makanya sabar itu susah. Sabar itu menahan amarah, amarah itu panas. Ya, makanya sabar itu balasannya enggak ada hitungannya. Ya, tidak ada hitungannya. Sangat besar pahalanya bagi orang-orang yang bersabar. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah. Ma hukmu shalah fi thiyab binisfil kamin lirrajuli? Apa hukumnya sholat menggunakan tangan menggunakan baju lengan pendek setengah lengan, ya, bukan lengan panjang, ya, lengan pendek. Kata beliau, la ba'sa, enggak apa-apa. Ini yang ditanyakan laki-laki, ya. Yusalli rajul bi thiyabin qad bada'a fiha nisfu sa'id. Enggak apa-apa seorang laki-laki sholat menggunakan pakaian yang nampak setengah lengannya. Au sa'idu kullu, atau lengan semuanya, semuanya kelihatan lengannya. Au adadu kullu, atau adad. Ini. Ini kalau bahasa Indonesia itu juga lengan. Ini lengan. Ya, bahasa Arab ini sa'id, ini adad. Bahasanya lain kalau bahasa Arab, tapi kalau Indonesia lengan. Tidak tahu ini apa ini. Lengan atas. Nah, ini lengan bawah. Baik. Kata enggak apa-apa. Wa hadza laysa bi aurah, itu bukan aurat. Ya, itu bukan aurat. Hadza idza shalla fi izar. Ini jika salat menggunakan izar, menggunakan sarung. Wa ala atihi syai'un. Kemudian di atas pundaknya ada kainnya, kafa, itu cukup. Fal aurah laysat fi dhira'i. Aurat itu bukan di lengannya. Wasaqih, ya. Innama hadza aurat fi haqqil mar'ah, itu auratnya perempuan. Ya lati aurah kulluha, aurat semuanya perempuan. Amma ar-rajulu fa auratu fi shalah min surra ila rukbah. Adapun laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Ma'a sitri ahadil atiqain, bersama dengan menutup kedua pundaknya. Nah, sehingga ketika seorang sholat menggunakan pakaian lengan pendek, tidak apa-apa. Nah, ketika dia menggunakan lengan panjang, ya tidak apa-apa. Karena itu bukan termasuk aurat. Yang penting, nah, ketika sekarang kita tinggal hidup di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat yang kebiasaan masyarakat lengan pendek itu sesuatu yang aib. Ya, misalnya pakai lengan pendek itu tidak pantas misalnya, maka hukumnya seperti urfnya, ya, sebagai kebiasaannya, maka tidak boleh kemudian pakai lengan pendek. Ya, kalau memang di sebuah kaum itu aiblah pakai orang pakai lengan pendek. Kalau kemudian lengan pendek itu bukan termasuk aib, ya tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Baik. Sebagaimana fan fidin azani wa a'azakumullah. Seorang itu menggunakan pakaian yang dikenakan oleh kaumnya. Rasulullah menggunakan jubah. Karena beliau tinggal di kaum yang mereka menggunakan jubah. Rasulullah menggunakan imamah karena tinggal di kaum yang menggunakan imamah. Jadi sesuai dengan pakaian kaumnya. Baik. Maka ketika misalnya ada yang protes, itu sholat kok menggunakan imamahnya orang awam misalnya. Orang awam itu yang imamah kayak apa sih Pak, orang awam? Itu loh. Imamahnya yang songkok hitam. Nah. Orang awam mana? Ada para kiai juga pakai itu, Pak Presiden juga pakai itu. Ketika itu libasul kaum, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah pakai mau pakai hitam, pakai apa ya. Enggak ada masalah. Bahkan mungkin enggak pakai kopian juga enggak apa-apa sah salatnya kan gitu. Jadi jangan dipermasalahkan. Ini pakai enggak ada masalah ya. Coba tuh, kenapa kok kita pakai yang gini? Ya ini murah, itu larang itu. Kopiah itu larang, enggak boleh 10.000-an. Jadi mahal itu. Jadi kita pakai yang murah, nek enggak helm wis enggak usah dicepot, cret nek gitu kan susah itu. Disai yo kegedean. Mahal itu. Ngerawatnya juga susah ya. Baik, sehingga kita terkenalnya kelompok kupluk bunder. Bukan kita melarang itu, tidak. Mau pakai silakan, mau itu larang itu. Nah, kita pakai biasa aja. Bukan berarti oh itu tasabu. Tasabu karo sapa? Kaum muslimin yang pakai itu, ya. Kalau yang pakai itu orang-orang non muslim, tasabu. Ya. Itu yang pakai kaum muslimin, ya. Yang pakai kaum muslimin. Baik. Kita juga mengundang itu ya enggak ada masalah, ya enggak ada masalah. Baik. Mungkin itu mungkin alasannya ono sing larang nus, itulah terserah. Jadi bukan ketika kita tidak pernah pakai itu bukan karena itu tidak boleh, bukan karena tasabu ya. Nah, silakan, tidak ada masalah. Tapi nek enggak imamah kan susah kan gitu. Enggak iso diimamahi ya, gitu ya. Baik. Kalau kemudian kita pakai ini, ya orang-orang selain salafi juga pakai ini, orang-orang tarekat juga pakai ini, bahkan dukun juga pakai ini ya. Orang main gaple juga pakai ini ada. Kita enggak tasabus, itu masyarakat biasa ya. Kalau itu identik dengan suatu kaum dan itu bukan ulama, itu yang kemudian bermasalah ya, sudah menjadi umum. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang bantolun ya. Bantolun itu celana yang datang dari orang barat. Apakah boleh ketika dia sudah memasyarakat, semua sudah pakai, bukan khususnya orang kafir. Yang penting dia lebar, yang enggak ngapret, yang penting lebar, nam longgar, enggak tipis, itu syaratnya. Nah, enggak menyerupai orang kafir. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thank you.